بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد Akhwati fid din rahimani Allah wa iyyakum, melanjutkan pembahasan kita terhadap kitab Syarh Ushuli Sunnah, yang mana pada pertemuan terakhir kita masih dalam pembahasan seputar masalah Al-Qur'an. Dan kita telah membacakan penjelasan dari Syekh Rabi Hafizahullah Ta'ala, syarah dari beliau terhadap ucapan Al-Imamu Ahmad Rahimahullah Ta'ala. Kemudian beliau melanjutkan, qala walaysa biba'in minhu. Walaysa biba'inin minhu. Dan tidak terpisah atau bersendiri dari Allah subhanahu wa ta'ala. Yaitu sifatul kalam. Ya. Dikatakan sebelumnya bahwa sifatul kalam adalah sifatun qa'imatun bidhatih. Sifat yang ada pada zat Allah subhanahu wa ta'ala. Nah. Kemudian Al-Imam Ahmad melanjutkan, laisa biba'inin minhu, dan sifat kalam itu bukanlah sifat atau sesuatu yang bersendiri, yang terpisah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ma maksuduhu, apa maksud dari ucapan Al-Imam Ahmad ini? Maksuduhu, kata Syekh Rabi, maksudnya adalah anna hadhihi sifata qa'imatun bidhati. Bahwasannya sifat ini, yaitu sifat berbicara bagi Allah subhanahu wa ta'ala, qa'imatun bidhatih, ya, ada pada Allah subhanahu wa ta'ala. Ada pada zatnya, ya, tidak terpisah. Dipahami ya? Baik. Dikarenakan sesuatu yang terpisah atau yang tidak, ya, termasuk dari sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala atau bagian dari Allah, maka itu dipastikan dia adalah makhluk. Ya, seperti kita manusia. Nah, manusia. Ya. Kemudian langit. Ya. Arsy Allah subhanahu wa ta'ala. Itu semua makhluk. Nah, karena tidak qa'imah bidzati. Tidak terdapat pada zat Allah subhanahu wa ta'ala. Di luar dari itu. Paham ya? Baik. Raddan ala al-mu'tazilah. Dan ucapan laisa biba'inin minhu ini sebagai bantahan bagi sekte mu'tazilah. Alladzina yaqulun, yang mana mereka berkeyakinan bahwasannya sifatul kalam adalah khalaqahu bighairi mahallin. Adalah makhluk yang Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan, namun tidak memiliki tempat. Iya. Kita sudah singgung pada pertemuan sebelumnya. Ini pendapat yang secara rasio itu tidak masuk di akal. Iya. Diciptakan oleh Allah, namun tidak memiliki tempat. Gimana itu? Barakallahu fikum. Iya. Taib. Iya. Adapun ahlu sunnah meyakini bahwa sifatul kalam adalah sifat yang ada pada zat Allah subhanahu wa ta'ala dan tidak terpisah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Qala, kemudian Al-Imamu Ahmad melanjutkan, walaysa minhu syai'un makhlukun, dan tidak ada satupun yang termasuk dari Allah Subhanahu wa taala itu dikategorikan sebagai makhluk. Tidak ada. Ya, seluruh sifat-sifat Allah itu semua adalah apa? Bagian dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, bukan maknanya Allah itu berbilang, tidak. Ya, sebagaimana hal ini merupakan keyakinan dari Mu'tazilah dan juga Jahmiyah. Mereka mengatakan ya, ta'addudu al-qudama atau ta'addudu sifat yastalzimu ta'addudu al-qudama. Ya. Barakallahu fikum. Kalau kita menetapkan banyaknya sifat, berarti akan menjadi sesuatu yang lazim, ya, menjadi konsekuensi bahwa Allah Subhanahu wa taala itu berbilang. Iya. Barakallahu fikum. Ya, ini salah satu alasan mengapa mereka menolak sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka berkeyakinan bahwa ketika mereka menetapkan banyak ya dari sifat-sifat Allah yang diberitakan oleh Allah baik di dalam Al-Qur'an maupun yang diberitakan oleh Nabi alaihi salatu wasallam di dalam hadis-hadisnya, berarti secara tidak langsung kita telah menetapkan Allah itu berbilang. Paham maksudnya? Iya. Baik, jadi misal sifat ilmu kita tetapkan, berarti sudah ya Allah satu. Ya. Zat Allah untuk sifat ilmu satu. Kemudian sifat mendengar berarti dua, sudah zat Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya, mereka ingin menetapkan bahwa apa? Masing-masing sifat itu memiliki zatnya tersendiri. Dipaham ya? Tapi ternyata anggapan mereka ini salah. Ya, bertentangan dengan nas dalil maupun bertentangan dengan akal fitrah manusia. Iya. Enggak usah jauh-jauh. Ya. Pada zat Allah Subhanahu wa taala, pada makhluk memiliki banyak sifat. Iya. Namun kenyataannya yang memiliki sifat yang banyak tersebut hanya terdapat pada satu orang. Ya, misal Pak Amir misal. Ya. Di dalam diri Pak Amir terdapat beberapa sifat. Ada sifat mendengar, melihat, ya, kemampuan berbicara, kudroh. Nah. Dipaham ya? Barakallahu fikum. Ya, ini pada makhluk bisa terjadi yang seperti ini. Ya, maka lebih layak lagi bagi Allah Subhanahu wa taala. Yang tegas Allah mengatakan Allahus Samad. Ya, kul huwallahu ahad. Ya, Allah Subhanahu wa taala, ya katakanlah dialah Allah zat yang maha tunggal, satu. Iya. Baik. Di banyak ayat ditetapkan sifat-sifat Allah memiliki tangan, Allah memiliki kaki, Allah memiliki mata, ya Allah zat yang maha lembut, ya maha pengampun, Allah marah, ya pada beberapa kondisi. Naam. Ketika kita menetapkan sifat ini, maka tidak menjadi suatu keharusan bahwasanya Allah itu memiliki zat yang berbilang, tidak. Ya, pada makhluk saja bisa, apalagi pada Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan makhluk tersebut. Walillahil masalul a'la. Dan untuk Allah permisalan yang paling tinggi. Dipaham ya? Nah. Baik. Wa iyyaka wa munadharata man ahdatsa fihi. Maka berhati-hatilah engkau terhadap orang-orang yang mengada-adakan dalam permasalahan ini. Dalam permasalahan sifatul kalam. Undur, lihatlah kaifa yu'akid. Bagaimana Imam Ahmad kembali menegaskan tentang larangan untuk berdebat. Ya, dalam permasalahan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Lakin huna, namun di sini, lammah taja radiyallahu anhu al-munadharata nadharah. Namun ternyata pada prakteknya, ya, Al-Imam Ahmad ketika beliau ya dituntut keadaan untuk berdialog, berdiskusi dalam masalah sifat, beliau meladeni. Ya. Beliau menerima. Seperti ketika Amirul Mukminin ya setelah tiga khalifah yang terfitnah pemahaman Mu'tazilah Jahmiyah, naam, kemudian datang yang keempat, maka di situ Amirul Mukminin tersebut memerintahkan atau memanggil Al-Imam Ahmad dan juga Ibnu Abi Duat, ya, pentolan Mu'tazilah pada zaman itu yang mempengaruhi khalifah sebelumnya, untuk berdebat di hadapan beliau terkait masalah apa undang-undang, ya, yang telah ditetapkan oleh tiga khalifah sebelum beliau, ya, dalam masalah sikap seorang muslim terhadap Al-Qur'an. Berdebat di situ, ya. Ternyata Ibnu Abi Duat kalah argumen, ya. Akhirnya khalifah pada saat itu menghapus, ya, undang-undang tentang khalqu Al-Qur'an, ya, makhluknya Al-Qur'an, mengganti dengan apa? Keyakinan Ahlus Sunnati wal Jamaah di dalam menyikapi Al-Qur'an. Nah, di sini Al-Imam Ahmad meladeni. Ya, meladeni ajakan berdiskusi. Ya, padahal pada kitab sebelumnya beliau menyebutkan, ya, pada bab sebelumnya beliau mengatakan, ya. Baik. Final kalam fil qadar war ru'ya wal Qur'an wa ghairiha minas sunan makruhun wa manhiyun anhu. Ya. Maka sesungguhnya berdiskusi atau berdialog di dalam permasalahan qadar, ru'yah, melihat Allah dan juga permasalahan Al-Quran serta selainnya dari sunnah-sunnah yang telah jelas, itu makruh, dibenci. Dan manhiyun anhu, terlarang. Artinya haram, ya, secara mutlak. Nah, barakallahu fikum. Namun ternyata pada prakteknya, Al-Imam Ahmad tetap meladeni ajakan diskusi dari pihak-pihak yang membutuhkan. Lamma ulji'a ilaiha nadhara Ibnu Abi Duad wa nadhara ghairah. Ketika keadaan menuntut beliau untuk berdiskusi, maka beliau berdiskusi dengan Ibnu Abi Duad, berdiskusi dengan selainnya. Ya. Inda darurah wa inda al-hajah. Ketika hajat itu menuntut untuk terjadinya diskusi. Barakallahu fikum. Wa inda man yuridu an yatalaqad da'wah wal haq, dan ketika ada orang yang ingin, ya, mengetahui serta menerima dakwah dan juga kebenaran, seperti tadi yang kita kisahkan, ya, khalifah ingin melihat di antara dua kubu ini mana yang paling benar, ya, terkait pemahaman terhadap Al-Qur'an. Baik. Kemudian kata Imam Ahmad, "Wa man qala bil lafzi wa ghairihi wa man waqafa fihi fa qala la adri makhluqun aw laysa bi makhluq." Maka barang siapa, ya, yang berpendapat dengan lafzi, ya, ada sekte atau ada di zaman Imam Ahmad pihak-pihak yang ketika ditanya, "Bagaimana ucapanmu tentang Al-Qur'an?" Dia mengatakan, "Lafzi bil Qur'an makhluq." Ya. Ini maksudnya. Wa man qala bil lafzi. Nah, maksudnya dia ketika ditanya tentang sikap dia atau keyakinan dia terhadap Al-Qur'an, dia menjawab lafzi bil Qur'an makhluk. Pelafatanku terhadap Al-Qur'an itu makhluk. Nah, nanti kita akan jelaskan maksudnya apa. Wa man waqafa fihi, dan juga siapa yang tawakuf, ya, tidak mau menegaskan, ya, apakah Al-Qur'an itu makhluk ataukah tidak? Ya. Faqala, malah dia mengatakan la adri makhlukun aw laysa bi makhluk. Saya tidak tahu apakah Al-Qur'an itu makhluk ataukah bukan makhluk. Ya, dia tawakuf, ngambil jalan tengah. Ya, berhati-hati katanya. Huna, maka di sini lamma ja'at fitnatul qaul bi khalqil Qur'an hasala iftiraqun baina ahli sunnah wa baina al-jahmiyah wal mu'tazilah wa ghairihim. Ya, tatkala fitnah, ya, al-qaul bi khalqir Qur'an, ya, pendapat yang mengatakan Al-Qur'an itu makhluk terjadi atau datang, maka pada saat itu hasola iftira. Ya, terjadi perpecahan. Ya, menjadi dua kubu, ya, kubu Ahlus Sunnah, ya, wa ala ra'sihim al-Imam Ahmad wa man ma'ah, dan juga kubu Mu'tazilah Jahmiyah, ya, ala ra'sihim Ibnu Abi Duat dan yang bersamanya. Nah, terbagi menjadi dua kubu. Dan di awal-awal kemunculan fitnah ini, ya, itu ahlul bid'ah unggul, ya, hingga berhasil mempengaruhi khalifah pada saat itu. Barakallahu fikum. Ya, terjadi iftirak antara ahlus sunnah dan juga antara Jahmiyah dan Mu'tazilah serta selainnya. Nasha'a mimman yantami ila sunnati man yaqul, ternyata muncul, ya, dari orang-orang yang menyematkan dirinya sebagai ahlus sunnah ada, ya, pihak-pihak yang berkeyakinan yaqul Al-Qur'an kalamullah, Al-Qur'an itu adalah firman Allah, walafzi bihi makhluk, sedangkan lafadzku terhadap Al-Qur'an itu makhluk. Nah, barakallahu fikum. Ya. Jadi dia buat statement yang ambigu. Ya. Jadi bisa ditarik ke sana kemari, bisa ditarik sesuai dengan pemahaman Ahlus Sunnah, bisa pula ditarik sesuai dengan pemahaman Ahlul Bid'ah. Nah, ya, ucapan yang bersayap. Taip. Namun pada hakikatnya ucapan mereka ini, ya, adalah ucapan yang ingin menunjukkan bahwasanya mereka itu bersama dengan Ibnu Abi Duat. Ya, Ibnu Abi Duat. Namun mereka masih belum berani, ya, untuk mengucapkan secara terang-terangan bahwasanya Al-Qur'an itu makhluk. Ya. Karena ada beberapa tendensi, bisa jadi mungkin karena takut ditahdir sama Imam Ahmad, ya, atau takut dibenci oleh kaum muslimin, nah, atau alasan-alasan yang lainnya. Ala kulli hal, nah, di zaman beliau ketika fitnah itu muncul dan bergejolak, maka ada orang-orang yang mengaku sebagai ahlus sunnah namun membawa, ya, statement yang ambigu seperti yang kita katakan tadi, ya. Ketika ditanya bagaimana sikapmu dengan terhadap Al-Qur'an, dia menjawab Al-Qur'an itu firman Allah. Namun lafadzku terhadap Al-Qur'an itu makhluk. Ya, yang perlu kita garis bawahi, ya. Pada kata lafzi bil Qur'an makhluk, lafadzku terhadap Al-Qur'an itu makhluk. Ya. Karena ucapan lafzi bil Qur'an makhluk ini memiliki dua penafsiran. Ya, bisa yang dimaksudkan adalah al-malfudhu bihi, yang dilafadzkan, yaitu Al-Qur'an, ya. Kalau ini yang diinginkan, berarti keyakinan dia sama dengan keyakinan Mu'tazilah yang beranggapan bahwasanya Al-Qur'an itu adalah makhluk. Ya, tapi kalau lafzi bil Qur'an makhluk, ya, kata lafzi di sini dimaukan adalah perbuatan dia, ya, perbuatan dia membaca Al-Qur'an. Paham ya perbedaannya? Kalau yang pertama tadi yang dilafadzkan, ya, yang dibaca itu apa? Al-Qur'an kalamullah. Ya. Yang kedua ini adalah perbuatan dia. Ya, perbuatan dia membaca, kemudian melafadzkan Al-Qur'an. Nah, ini betul makhluk. Ya, karena perbuatan makhluk itu makhluk. Paham ya? Paham perbedaannya? Baik. Sehingga kalimat lafzi bil Qur'an makhluk ini perlu tafsil. Ya, perlu yahtaj ila tafsil, perlu perincian. Ya, kalau yang dimaukan dengan ucapan tersebut adalah al-malfuz, yaitu yang dilafadzkan, apa yang dilafadzkan dalam hal ini Al-Qur'an, maka dia berarti mengatakan bahwasanya Al-Qur'an itu adalah makhluk. Paham ya? Tapi kalau yang dia maukan adalah perbuatannya, perbuatan dia melafadzkan Al-Qur'an, ya, membaca Al-Qur'an, maka betul itu makhluk. Barakallahu fikum. Dipahami ya perbedaannya? Baik. Namun ternyata yang mereka maksudkan adalah dengan lafzi bil Qur'an makhluk itu adalah al-malfud, yang dilafadzkan. Ya, yang dilafadzkan. Berarti mereka sama, ya, dengan sekte Mu'tazilah. Kalimatul lafzi, kata Syekh Robi, adapun kalimat kata lafzi mujmalah, ini masih mujmal, masih umum. Tahtamilu atau tuhtamalu an yurada biha al-malfuz. Ya. Bisa jadi yang dimaukan dengan lafzi di situ adalah al-malfuz, ya, apa yang dilafadzkan, ya, yakni nafsal Quran, yaitu Al-Quran itu sendiri. Nah, wa tuhtamalu an yurada biha nafsul lafdhi alladhi yatakallamu bihi wa yalfadhuhu almutakallim. Dan juga memiliki makna, ya, dari kata lafdhi itu adalah nafsul lafdhi, perbuatan melafadzkan, ya, perbuatan melafadzkan, berbicara, membaca Al-Quran itu sendiri. Maka ini benar makhluk. Ya. Karena perbuatan makhluk, makhluk. Ya wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Dialah Allah yang menciptakan kalian dan perbuatan kalian. Ini jelas. Ya, berarti perbuatan makhluk, ya makhluk. Difahami ya? Barakallahu fiik. Berbeda dengan perbuatan Allah. Nah. Nanti ada penjelasan. Baik. Barakallahu fiik. Dipahami ya perbedaannya? Al-malfud yang dilafadzkan dengan perbuatan melafadzkan. Baik. Kemudian kata Syekh Rabi, falamma kanat tuhtamalu al-batil. Ya, ketika ucapan lafzi bil Quran makhluk itu mengandung makna kebatilan, wa qad yastaghilluha al-jahmiyah wal mu'tazilah wa ghairuhum mimman yaqul al-Quran makhluk. Ya. Dan hal itu dimanfaatkan oleh Jahmiyah, Mu'tazilah, serta orang-orang yang bersamanya yang sependapat bahwasanya Al-Quran itu makhluk, memanfaatkan momen tersebut. Ya. Untuk kemudian apa? Menipu sebagian kaum muslimin. Ya. Dengan apa? Dengan menunjukkan ada loh, ya, tokoh-tokoh atau ulama yang mengatakan demikian, demikian, demikian. Ya. Maksud dari ucapan dia itu demikian, demikian, demikian. Ya. Disesuaikan dengan pemahaman mereka. Sehingga tidak jarang, ya, kaum muslimin terfitnah. Barakallahu fikum. Naam. Qad yastaghilluha litadlilin nas, ya. Dan terkadang pula ucapan tersebut digunakan untuk menyesatkan manusia. Lafzi bil Quran makhluqun. Fayuqsadul malfud al-kalam. Ya. Lafadzku terhadap Al-Quran itu makhluk dan yang dimaukan dengannya adalah apa? Al-Quran. Nah. Qala Ahmad, berkata Imam Ahmad, man qala lafzi bil Quran makhluq fahuwa mubtadi'. Al-Imam Ahmad, ya, mengatakan barang siapa yang mengatakan lafadzku terhadap Al-Quran makhluk, maka dia adalah mubtadi. Ya. Imam Ahmad jeli. Ya. Faham beliau. Ya. Orang yang seperti ini keadaannya, ya, yang tidak berani terang-terangan, padahal sudah jelas perkaranya, berarti fihi syai. Dan memang seperti itu kenyataan. Ya. Pihak-pihak yang masih abu-abu ketika fitnah terjadi, dalam keadaan fitnah itu sudah jelas. Ya. Siapa yang salah, siapa yang benar. Tapi dia kurang tegas gitu. Di dalam bersikap. Atau ketika ditanya, kurang tegas. Ya. Antum kenapa enggak menjelaskan tentang kesalahan-kesalahan fulan. Misal, ana enggak mau bicara tentang masalah fitnah. Ana mau memfokuskan diri. Ya. Menjelaskan tentang ilmu saja. Ya, umat masih membutuhkan ilmu akidah, ilmu hadis. Nah, kita enggak perlu membuat umat tersibukkan dengan jarh wa ta'dil. Enggak perlu. Iya. Masih banyak di pelosok-pelosok sana yang menyembah kuburan. Ya, masih banyak daerah-daerah yang belum tersentuh dakwah sunnah. Baik. Ucapan yang terdengar manis, ya, di telinga orang yang tidak memiliki ilmu, ya, telinga awamun nas, namun ternyata ucapan itu pada hakikatnya meruntuhkan sunnah itu sendiri. Nah, barakallahu fikum. Difahami ya? Sama seperti ini. Ya. Ketika sudah jelas al-haq dan al-batil, ya, ternyata masih ada pihak-pihak yang mengambil jalan tengah. Yang dia ingin menyembunyikan, ya, kebatilan dia dengan mencampur adukan antara al-batil dengan al-haq. Nah, Dia mengatakan lafzi bil Quran makhluk. Sebelumnya dia mengatakan Al-Quran kalamullah. Al-Quran itu adalah firman Allah. Walafzi bil Quran makhluk. Sedangkan lafadku terhadap Al-Quran itu makhluk. Ya, jadi kalau orang yang tidak jeli, sudah bebas. Ya, enggak ditahdir. Diizinkan untuk ta'lim gitu. Nah. Barakallahu fikum. Baik, jadi ikhwanuna rahimani wa rahimakumullah, dari sini terdapat pelajaran bagi kita ya untuk kemudian berhati-hati terhadap orang-orang yang seperti ini keadaan. Ya, ketika fitnah terjadi ya, jelas perkaranya kemudian dia masih global. Naam. Penjelasannya atau mokifnya masih abu-abu, maka yutrok. Ya, ahsan ditinggalkan dulu. Sampai jelas. Baik, barakallahu fikum. Dan Al-Imam Ahmad tidak mentoleransi, ya, tidak mentolerir. Ya, ulama yang berpendapat seperti ini, karena memang ada di zaman beliau ulama yang nanti akan disebutkan, ya, Ya'qub bin Syaibah, ulama ahlul hadis, yang dia tawakuf, tidak mau terang-terangan di dalam menentukan apakah Al-Quran itu makhluk atau tidak. Ditabdi, dibid'ahkan oleh Al-Imam Ahmad. Dikatakan mubtadi oleh beliau, rahimahullahu ta'ala. Nah, barakallahu fikum. Ya, karena yang seperti ini sangat berbahaya ya. Sangat berbahaya bagi kaum muslimin. Nah, secara tidak sadar, mereka pada hakikatnya telah merusak ya prinsip-prinsip ahlus sunnah dalam keadaan kebanyakan dari kaum muslimin tidak menyadarinya. Ya, tidak sadar. Tidak merasa bahwa ternyata mereka merongrong ya merusak ya, meruntuhkan prinsip ahlus sunnah wal jamaah satu persatu dari dalam. Karena perbuatan apa? Ambigu yang mereka lakukan. Baik. Ya, sedikit lagi ya. Wa man waqafa fihi faqala, dan barang siapa yang tawakuf di dalam menyikapi Al-Qur'an, dia mengatakan la adri, saya tidak tahu, makhlukun aw laisa bimakhluqin. Ya, apakah Al-Qur'an itu makhluk ataukah bukan makhluk? Wa inna ma huwa kalamullah. Namun saya bisa memastikan bahwa Al-Qur'an itu adalah kalamullah. Maka kata Imam Ahmad, fa hadza sahibu bid'ah. Maka orang ini adalah sahibu bid'ah, ahlul bid'ah. Jelas. Ya, tidak ada toleransi. Enggak bilang tunggu dulu. Ya, kasih jelas dulu, diperjelas dulu. Enggak, langsung dikatakan sahibu bid'ah. Baik, ini bukan apa perbuatan tasyadud, enggak. Ya. Tapi beliau lakukan ini karena melihat tajrubah ya, yang terjadi di real yang terjadi pada saat itu. Orang-orang yang mengatakan demikian ternyata kecondongan hati mereka itu ada pada Mu'tazilah, Jahmiyah. Dan subhanallah, ya termasuk dari sunnatullah, rata-rata pada setiap fitnah, orang yang tawakuf, itu tawakuf pasti ujung-ujungnya condong kepada al-batin. Ya, kebatilan. Barakallahu fikum. Ya, ini sudah ditajrubah oleh para ulama kita. Ya, ketika fitnah terjadi, kita dapati ada pihak-pihak yang tawakuf. Apalagi ketika masalah itu sudah sangat jelas, lihat saja ujungnya orang ini. Ya, pasti akan condong kepada kebatilan. Barakallahu fikum. Alaika an taqul, ya, wajib engkau menegaskan kalamullah laisa bimakhluqin, Al-Qur'an itu adalah kalamullah dan bukan makhluk. La taqul, jangan engkau mengatakan lafzi bil Qur'an makhluqun, lafadzku terhadap Al-Qur'an itu makhluk, li annahu wasilatun, dikarenakan hal itu merupakan wasilah, yatadzarru biha ahlul batin, yang akan dimanfaatkan oleh ahlul batin, apalagi kalau dia adalah seorang tokoh terpandang ya, di tengah-tengah masyarakat. Maka harus lebih lagi ya, ketika dia ditanya, dia menegaskan akan hal itu. Nah, liyatawassalu biha ilal qaul bi annal Qur'an makhluk, sehingga mereka bisa membawa ya pemahaman atau ucapan tersebut untuk kemudian digiring kepada keyakinan bahwasannya Al-Quran itu makhluk. Wa kadzalika la tatawaqqaf. Demikian pula tidak boleh bagi engkau untuk tawakuf. Ya. Ijzim, ijzim ya. tegaskan ya. Tegaskan bi anna al-Qur'an kalamullah ghairu makhluq. Bahwasanya Al-Qur'an itu adalah kalamullah dan bukan makhluk. Kama huwa muqtada al-Qur'an was sunnah wa ma 'alaihi as-sahaba was salafus salihi was salafus salihu. Naam anna al-Qur'an kalamullah wa laisa bi makhluq. Laisa bi makhluq. Sebagaimana hal itu ya ditegaskan atau merupakan konsekuensi dari kandungan terdapat di dalam Al-Qur'an dan juga sunnah serta apa yang diyakini oleh para sahabat dan juga salafus saleh ya bahwasanya Al-Qur'an adalah kalamullah dan bukan makhluk. Nah. Fa idza tawaqqafa ar-rajul syukka fi amri. Apabila ada orang yang tawakuf dalam permasalahan ini maka syukka fi amri ya, diragukan akan manhajiyahnya. Ya. Fa huwa bid'atun. Bid'atu tajahum. Maka pada hakikatnya dia telah terjatuh ke dalam bid'ah Jahmiyah. Fa ya'ni lamma najamat hadhil fitnah washtaddat ja'at mithlu hadhil alfaz wal bid'ah minhum man yatawaqqafu wa minhum man yaqul lafzi bil Qur'an makhluq wa kilal qaulain dhalal. Maksudnya adalah ketika fitnah ini muncul dan semakin ya berkobar, muncullah ya ucapan-ucapan dan kebid'ahan-kebid'ahan seperti ini. Ya lafzi bil Qur'an makhluk atau tawakuf. Di antara mereka ada yang tawakuf, di antara mereka pula ada yang berkata lafadzku terhadap Al-Qur'an itu makhluk. Kata Syekh Rabi wa kilal qaulain dhalal. Kedua sikap itu merupakan apa? Kesesatan. Tidak ada yang benar. Tawakuf salah, ucapan yang mengandung unsur makna ya, dua atau ucapan yang bersayap ya itu pula kesesatan. Barakallahu fikum. Difahami ya? Baik, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Wallahu taala a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu hafizakumullah.